Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله لنجدكم مباشرة كتاب عمدة الأحكام. Masih pada pembahasan seputar hukum-hukum haji dan yang berkaitan dengannya. Pada hadis yang ke-218 pada cetakan ini diriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah dari arah kada min al-thaniyah as-sufla, dari arah saniyah sufla allati bil batha, yang letaknya di daerah batha. Wa kharaja min as-saniyah as-sufla, kemudian keluar dari saniyah jalan antara dua gunung yang di bawah. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Mekah dari arah yang berbeda dengan ketika keluarnya. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Mekah melalui jalan daerah Kada. Ini posisinya di arah dari atas ya, kalau Mekah dari atas ya, disebut juga oleh orang-orang dengan Hujun ya, allati bil batha, yang letaknya itu di al batha, atau di sini saniyah ulia, jalan antara dua gunung yang letaknya di atas ya. Jadi kita tahu bahwa Mekah itu posisinya di antara gunung-gunung ya, di bawah lembah. Jadi Mekah dan terutama Masjidil Haram memang itu letaknya kalau kita perhatikan ya di bawah antara gunung-gunung. Nah, Nabi SAW masuk dari daerah yang di atasnya, daerah Kada, yang itu antara dua gunung, jalan antara dua gunung. Kemudian ketika keluar dari as-saniyah as-sufla, jalan antara dua gunung yang di arah bawah ya, di arah bawah ya, wallahu alam persisnya kalau zaman sekarang ya, mungkin ya masih ada jalan-jalan itu, walaupun mungkin sudah berbeda atau seperti apa kita kurang memahami. Yang jelas di sini ada suatu pelajaran bahwa Nabi SAW ketika masuknya dan ketika keluarnya dari arah yang berbeda. Nah, apa hikmahnya? Mungkin hikmahnya ya semacam berbedanya beliau dalam melakukan sholat Id, ya. Datangnya dan perginya. Kita kan tahu disunahkan juga dalam melaksanakan sholat Id, datang ke tempat sholat, kemudian pulang darinya dengan jalan yang berbeda. Ya, ini kan mirip, ya. Jadi mungkin itu ada kemiripan dan hikmahnya di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk memperbanyak tempat ibadah. Karena kita berjalan itu kan sudah punya nilai ibadah. Ketika berangkatnya ya ada nilai ibadah, ketika pulangnya juga ada nilai ibadah. Nah, dengan kita berbeda jalan berarti kita memperbanyak tempat ibadah. Dan di hari kiamat kelak bumi kan akan bersaksi ya tentang apa yang dilakukan di atasnya. Begitu pula mungkin ketika melalui orang-orang yang berbeda juga punya manfaat yang lain. Ketika datang bertemu orang-orang di suatu wilayah, ya kan? Di situ menyampaikan salam, ya. Di situ menampakkan syiar Islam. Ya, kemudian pulangnya juga melalui tempat-tempat yang berbeda, bertemu dengan orang-orang yang berbeda pula, ya, menyampaikan salam dan seterusnya. Sehingga di sini banyak hikmah, banyak hikmah. Wallahualam. Atau mungkin juga di sini disebutkan, ya, memang karena hanya sekedar penyesuaian kemudahan ketika datang dan ketika meninggalkan. Wallahualam, kita bersihnya nggak tahu. Cuma mungkin saja itu merupakan salah satu hikmah yang Nabi sengaja melakukannya, ya, sehingga ketika kita juga melakukan mencontoh beliau, insya Allah juga punya nilai ibadah. Wallahualam. Selanjutnya hadis yang ke-219 cetakan ini, ya, mungkin yang terjemahan berbeda. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke al-bait, yani Ka'bah. Wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talhah, bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Talhah. Fa'aghlaqu 'alaihim al-bab, maka mereka menutup pintu Ka'bah tersebut. Falamma dakhalu al-baba, falamma fatahu al-baba, kuntu awwala man walaj, maka ketika mereka membuka pintu Ka'bah itu, maka sayalah yang pertama masuk. Yani setelah mereka selesai, falaqitu Bilalan, maka saya berjumpa dengan Bilal. Fasa'altuhu, lalu saya pun bertanya kepadanya, hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Bainal amudaini al-yamaniyaini, antara dua amudain, dua apa, tiang yang di arah Yaman, ya, Yamaniyain. Jadi di sana ada apa? Tiang-tiang, ya kan? Dan tiang-tiang itu ya mengikuti arah-arah tempat tersebut, sehingga ada yang disebut ya tiang Yamani karena yang menuju ke arah Yaman. Makanya pojok-pojok Ka'bah ya ada yang diistilahkan rukun Yamani, ya kan? Pojok Ka'bah yang ke arah Yaman. Ya itu hanya karena arah ya, sehingga disebut seperti itu untuk mempermudah. Nggak disebut barat, timur, utara, selatan, tidak, tapi dengan istilah ke arah Yaman atau ke arah Syam. Ya, yaitu kebiasaan mereka menyebut dengan sebutan tersebut. Nah, di sini di dalam hadis ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, ya, ternyata beliau SAW masuk ke Ka'bah. Dan ketika itu beliau ditemani dengan beberapa sahabat, yaitu Usamah bin Zaid, Bilal, dan Utsman bin Talhah. Ya, jadi kalau begitu berempat bersama Rasulullah SAW. Ya, tiga sahabat dan bersama mereka Rasulullah SAW. Lalu mereka masuk, pintu ditutup. Kemudian ketika dibuka lagi, Abdullah bin Umar langsung menuju ke arah situ dan masuk. Ya, pertama yang masuk beliau untuk menemui Bilal. Nah, mereka keluar, Nabi, Bilal, Ustamah semua ingin keluar. Abdullah bin Umar langsung menemui dan pertama kali bertemu dengan Bilal. Maka Abdullah bin Umar langsung bertanya, apakah Nabi sholat tadi? Bilal menjawab iya. Dan Bilal mengatakan bahwa sholatnya di antara dua tiang Yamani. Nah, di sini dalam kisah ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa disunahkan ya masuk ke Ka'bah kalau bisa. Ya, tentunya untuk zaman sekarang ini sulit untuk masuk ke yang bangunannya. Ya. Di sini disebutkan disunahkan masuk ke Ka'bah, sholat di sana dan doa. Walaupun di sini juga menurut ulama yang lain ini bukan suatu kewajiban, bukan pula sunnah, hanya saja ini merupakan suatu hal yang punya keutamaan. Ini menurut ulama yang lain. Yang jelas bahwa Nabi melakukan itu, dan kita kalau mencontoh, ya tentu insya Allah mendapat pahala mengikuti beliau, ittiba', mengikuti beliau. Karenanya Abdullah bin Umar langsung bertanya, Nabi sholat apa tidak di sana? Ini menunjukkan semangat beliau untuk mengikuti Nabi. Dan memang dikenal Abdullah bin Umar sebagai orang yang sangat semangat mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau begitu, suatu hal yang disunnahkan, artinya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita masuk ke sana dan sholat di dalam. Namun ya seperti yang tadi saya katakan, untuk sekarang sulit. Kenapa? Karena ya kondisi berbeda ya dengan zaman dulu. Kemudian juga pintu Ka'bah pun terletak di atas, ya kan, pintunya pun satu. Ya, yang semestinya bahwa pintu Ka'bah itu dua, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Jadi yang masuk bukan hanya orang-orang tertentu, siapa saja boleh masuk. Asalnya begitu, ada pintu masuk, pintu keluar, dan pintunya pun tidak di atas seperti itu, Ya, tapi ya seperti pintu-pintu yang lain, ya langsung ke dasar apa lantai. Jadi nggak perlu mau naik mau masuk naik dulu, nggak perlu seperti itu. Itu yang pernah Nabi ingin merubah Ka'bah seperti itu, ya. Karena memang asalnya seperti itu. Nah, kondisi sekarang ini justru kondisi yang tidak seperti asalnya. Ya, karena dulu orang-orang Quraisy memang membuat seperti itu ketika mereka membangun Ka'bah kembali dengan tujuan supaya enggak sembarang orang bisa masuk. Yang bisa masuk adalah orang-orang yang mereka khususkan. Ya. Akhirnya mereka bikin pintu seperti itu. Pintu yang tinggi, kalau mau masuk naik dulu, pintunya juga satu. Ya. Nah, Nabi SAW ketika telah menguasai Makkah, beliau ingin merubah sebetulnya supaya seperti bentuk yang asli. Tapi Nabi SAW berpikir kembali bahwa kalau Nabi memaksakan untuk merubah kondisi Ka'bah, maka bisa menjadi apa, masalah besar. Dan masalah besar itu bisa berefek negatif yang besar bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, karena Makkah baru saja dikuasai. Kemudian orang-orang yang tadinya memusuhi berangsur-angsur apa, masuk Islam, terutama yang di Makkah. Nah, ketika mereka setelah ditaklukkannya Makkah masuk Islam, ilmu mereka belum banyak, iman mereka belum begitu kokoh seperti sahabat-sahabat yang lama. Nabi khawatir kalau dirubah itu Ka'bah, mereka bisa murtad nanti. Ya, mereka menganggap ini apa-apaan Muhammad, berani-beraninya merubah seperti ini. Padahal yang namanya Ka'bah bagi mereka sesuatu yang jelas sangat-sangat dimuliakan dan memang mulia, ya kan? Makanya Nabi katakan kepada Aisyah, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bil Islam labanaitul Ka'bah ala qawaid Ibrahim wa laj'altu laha babain, babun yudkhalu minha wa babun yukhraju, babun yudkhalu minhu wa babun yukhraju minhu." Atau kama qala sallallahu, kata Nabi kepada Aisyah, "Allah, bukan karena kaummu baru masuk Islam, ya, saya akan bangun kembali Ka'bah seperti pondasi yang dulu Nabi Ibrahim bangun. Dan saya akan menjadikan Ka'bah dengan dua pintu. Pintu yang pertama untuk masuk, yang kedua untuk keluar." Ya, tapi Nabi enggak melakukan karena tadi khawatir. Sehingga di sini diambil suatu kaidah oleh para ulama, ya, daf'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbi al-maslahah. Kita lebih mengutamakan menghindari suatu mara bahaya lebih diutamakan daripada kita mendapatkan suatu manfaat. Nah, ketika kedua hal ini bertabrakan, nggak bisa kita artinya kita antara dua pilihan, ya, mau yang ini atau yang itu. Kondisi yang seperti itu akhirnya membuat melakukan salah satunya, maka ketika itu didahulukan untuk menghindari kerusakan daripada memperoleh suatu kebaikan, ya. Namun walhamdulillah, ya, semua ini ada hikmahnya, yang ternyata kondisi seperti itu akhirnya terus sampai sekarang. Memang sempat di zaman Abdullah bin Zubair, kalau enggak salah ingat, ya, dirubah dan dijadikan seperti yang diinginkan Rasulullah. Tapi ketika Abdullah bin Zubair kalah, ya, beliau sempat memimpin di Makkah dan sekitarnya. Kemudian beliau kalah dan beliau terbunuh, diganti oleh pimpinan yang lain. Ka'bah pun dirubah lagi. Ya. Nah, ini yang namanya kepemimpinan kadang-kadang menjadikan yakni sesuatu sesuai dengan kemauan. Ya, kemauan pemimpin tersebut. Ya, akhirnya sudah sampai sekarang. Ya, kalaupun ada renovasi bukan merubah total, tapi hanya renovasi-renovasi ringan, tetap pada bangunan model itu sekarang. Dan kenapa enggak dirubah-rubah lagi, ya? Khawatir. Dulu pernah juga ketika zaman Imam Malik rahimahullah pada khilafah Abbasiyah, salah seorang khalifah Bani Abbas dinasti Abbasiyah ingin merubah lagi, ya. Jadi zaman Nabi seperti itu, Abdullah Zubair merubahnya, ya kan? Seperti yang dimaukan Nabi, Abdullah bin Zubair kalah, dirubah lagi. Ini zaman Abbasiyah menang, mengalahkan Umayyah, mau merubah lagi. Ya. Maka ditanya Imam Malik rahimahullah tentang hal tersebut, dimintai bimbingannya. Beliau Imam Malik rahimahullah mengatakan jangan, sudah biar seperti itu saja. Kenapa? Dia khawatir nanti kalau seperti ini, Ka'bah bisa dijadikan apa? Jadikan objek rubah merubah oleh para pemimpin. Nanti Abbasi kalah oleh yang lain, dirubah lagi. Ya, nanti yang itu kalah, dirubah lagi. Mau seperti apa nanti? Ya, sehingga juga seolah-olah dibuat permainan, ya, kurang dihargai. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan biarkan. Ya, sehingga seperti yang dari saya katakan sampai sekarang tetap seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dan tadi saya katakan ada hikmahnya, ya. Ada hikmahnya. Dengan bangunan sekarang ini seperti yang kita perhatikan, dan bila antum juga perhatikan bahwa di sana ada bangunan Ka'bah yang itu kotak itu, ya kan? Kemudian di sebelahnya ada setengah lingkaran, ya, dengan tembok yang kurang lebih setinggi manusia. Nah, setengah lingkaran itu yang orang menyebutnya dengan Hijr Ismail, ya. Hijr Ismail. Sebutan yang benar menurut sebagian ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sebutan yang benar adalah Al-Hijr saja, bukan Hijr Ismail, tapi Al-Hijr. Nah, ini Al-Hijr tersebut itu hakikatnya adalah bagian daripada Ka'bah, ya. Jadi sesungguhnya Ka'bah, ya, kalau mau dibangun sesuai dengan zaman Nabi Ibrahim, maka memanjang ke sana sehingga Hijr itu masuk, ya, yang setengah lingkaran itu masuk Ka'bah itu, mestinya begitu. Ya, tapi seperti yang tadi saya katakan, dengan kondisi sekarang akhirnya dibangun dengan seperti itu, ada Hijr, ya, di samping Ka'bah. Dan untuk Hijr tempat terbuka, dan di situ ada dua pintu, ya, bebas mau masuk dari mana kalau mau masuk. Nah, siapa saja bisa masuk kalau itu, ya, yang haji, yang umrah kalau memungkinkan masuk, ya masuk, tentunya dijaga, ya, kalau tidak, ya, tempat sekecil itu mau dimasuki berapa orang, ya. Jadi tempat itu dijaga sekedar untuk gonta-ganti yang masuk. Semua orang bisa. Kalau antum haji atau umroh mau masuk, boleh, enggak ada masalah. Asal bisa sesuai dengan aturan ya. Masuk. Dan ketika kita masuk ke situ, artinya kita masuk Ka'bah. Ya, ini hikmahnya. Jadi sekarang pun alhamdulillah semua orang bisa masuk Ka'bah. Bukan hanya kepala negara yang bisa masuk Ka'bah. Ya, rakyat jelata juga bisa masuk. Ya. Dengan masuk ke Hijr. Ya. Nah, berarti ada kesempatan bagi siapapun untuk masuk ke Hijr, yang artinya masuk ke Ka'bah, dan ada kesempatan untuk melakukan sholat di situ, mengikuti sunnah Nabi ini yang kita baca dalam hadis ini. Ya. Tentu untuk zaman seperti sekarang ya tetap berusaha berhati-hati karena desak-desakan ya, dan terkadang ya kalau sudah masuk tempat seperti itu, yang laki-laki ingin, yang perempuan juga ingin semuanya. Jadi kadang yang masuk ke situ ada laki-laki, ada perempuan, maka kita tetap berusaha untuk sebaik-baiknya ya di sana, menghindari dari kaum wanita. Yang wanita pun sama, seandainya pun masuk, menghindari dari yang laki-laki. Kemudian perlu diingat pula bahwa masuk di sana ini adalah amalan tersendiri, yang artinya itu tidak ada sangkut pautnya dengan amalan haji, manasik haji ataupun umroh ya. Jangan diyakini bahwa itu bagian daripada amalan manasik haji atau umroh, sehingga kalau tidak bisa, seolah-olah umrohnya kurang lengkap, hajinya kurang sempurna. Tidak ya, tetap lengkap sempurna, karena ini tidak ada kaitannya dengan haji dan umroh, itu amalan tersendiri. Yang dilakukan Nabi SAW di waktu itu adalah sholat sunnah. Bagaimana seandainya sholat wajib? Mungkin saja ya, untuk seperti zaman sekarang ini, ketika masuk ke Hijr dan ternyata azan, ya, harus melakukan sholat fardu. Apakah boleh sholat fardu di dalam Ka'bah untuk masa sekarang di dalam Hijr? Ya, yang kemungkinan sekali terjadi. Ulama beda pendapat untuk sholat wajib. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Pendapat yang lebih kuat tampaknya adalah boleh. Ya, sebagaimana sholat sunnah boleh, maka sholat wajib pun boleh. Ya, hukumnya sama, karena yang boleh di sholat sunnah boleh juga di sholat wajib, kecuali ada penegasan bahwa itu khusus untuk sholat sunnah, bukan wajib. Dan di sini tidak ada penghususan. Ya. Itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Insya Allah kita lanjut ke kesempatan yang lain. Allahumma a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.